Materi kita tinggal dua, toharoh dan sholat. Maka untuk hari ini semuanya tentang toharoh. Kita buka pertanyaan, tanya jawab. Dan akan datang semuanya tentang sholat. Tanya jawab saja, jadi tidak ada presentasi. Ya. Kalau tayamum itu masuk toharoh nggak ya? Tayamum? Tayamum termasuk toharoh? Mau tanya teknisnya boleh kalau tanya? Ya. Teorinya dulu, tahu enggak? Teorinya banyak teori, saya baca kok satu. Ya kalau tanya teknisnya kan, teorinya udah tahu belum? Iya sih, udah banyak teknisnya, saya baca. Oh, udah. Nah, yang bingung aja deh, apa yang bingung? Ya, tarbatani. Tayamum itu ada dua kali tepukan. Pertama, ya, untuk wajah semua wajah seperti dalam wudu, ya. Semua wajah. Bukan teknis seperti itu, Ustaz. Yang mana? Maksud dalam kaitan dengan keadaan junub. Oh, gitu. Ya. Tayamum ini pengganti dari wudu sekaligus pengganti dari mandi wajib, ya. Namun prakteknya sama. Yang pertama diusap wajah, yang kedua adalah kedua tangan, ya. Dan tayamum tidak mengangkat hadas. Artinya mereka yang junub pada saat sudah mendapatkan air atau sudah bisa menggunakan air, kewajiban mandinya tetap ada. Ya. Iya, dengan tayamum dia melaksanakan sholat dengan tayamum istibahatus sholat. Nanti kalau sudah dapat air, ya, ada kewajiban mandi tapi tidak ada kewajiban sholat. Silakan duduk di depan, Pak, biar lebih jelas. Tidak ada yang kosong. Ya. Ada yang mengatakan terakhir saya baca bahwa Rasulullah menyatakan kita untuk membawa anak-anak dalam rumah ketika datang maghrib. Karena itu hari hadis itu tentang bahwa kaitan. Anda kan ada beberapa diantara kita kadang-kadang mau mengajak anak sekolah keluar untuk mengajaknya sekolah keluar lagi. Ya tentu itu tidak bertentangan, ya, karena yang dilarang itu kan main-main. Ya kalau keluar rumah sama bapaknya sholat lagi, kalau ada bapaknya setan takut. Iya, yang dilarang itu udah berhenti main, jangan main terus, udah maghrib masih main aja, lari-lari sana sini nggak jelas. Ya, itu. Lari juga. Enggak, ya. Itu kalau di masjid sudah di dalam ruangan dan sudah dalam suasana sholat. Dan mestinya yang dibawa ke masjid itu jangan anak-anak di bawah 7 tahun. Yang dibawa ke masjid itu anak-anak 7 tahun minimal. Ya, ini masyarakat kita ini salah kaprah. Ya, yang 3 tahun, 2 tahun dibawa ke masjid ngapain? Ya, anak begitu enggak ngerti apa-apa, biar sama ibunya saja. Ya, apalagi masih pakai pempes ke masjid. Ngapain? Ya, mengganggu orang sholat aja. Ya, yang dibawa ke masjid itu yang sudah mumayyiz. Ya, 7 tahun yang untuk melaksanakan sholat, bukan yang setahun, 2 tahun. Yang dibawa ke masjid di rumah aja. Ibu-ibu yang sholat terawih di masjid anaknya nangis di rumah saja. Ya, ngapain ke masjid? Ganggu orang aja. Gitu. Sholat terawih di rumah dengan anaknya. Jangan di masjid. Anaknya nangis apa semuanya. Suasana di masjid tidak ubahnya seperti suasana bukan bidan-bidan. Ya. Rumah bersalin. Nangis semuanya. Ini tidak ada yang memberikan arahan nih. Ya, karena ditakut wah nanti dianggap melarang. Ya. Baik, kita belum masuk ke dalam masalah salat, kita masalah thaharah dulu ya. Ukuran air tidak ada. Yang ada adalah ukuran suci. Ya, bukan ukuran air. Anda berwudu dengan air segelas pun bisa. Ya. Bukan dengan ukuran, tapi dengan sucinya. Bentar. Baca dulu. Ya. Ini juga kami juga. Itu bukan ukuran air suci. Ya. Dua kula ini ukuran disebut dengan air banyak. Ya. Tapi bukan berarti bersuci harus menggunakan air yang banyak. Ya. Kalau airnya dua kula, najisnya sedikit, maka tidak terpengaruh. Tetap bisa dipergunakan untuk bersuci. Tapi kalau airnya dua kula, najisnya satu kula, itu adonan namanya. Nah, bukan lagi terpengaruh, itu sudah adonan. Jadi dua kula ini jangan dipegang, maksud saya gitu ya. Yang harus dipegang adalah bagaimana kenyataan. Kan di situ sudah saya kasih kesimpulan. Kalau memahami air itu jangan dilihat banyak sedikitnya, tapi lihatlah kesuciannya secara nyata. Kenyataannya dia terpengaruh enggak dengan benda-benda? Kalau terpengaruh, nah baru kita lihat benda yang mempengaruhinya ini benda apa, terpengaruhnya seperti apa, itu lihat lagi. Ya, bisa suci tapi tidak mensucikan, bisa juga menjadi air yang tidak mensucikan dan tidak suci alias najis. Tapi ukurannya jangan lihat. Ini tentang larangan saya sebelum mandi wajib yang dilarang membaca Al-Quran. Bukannya Al-Quran itu zaman Nabi pun dibukukan? Ya, itu masalah khilafiyah. Ya, jadi ada masalah memegang Al-Quran ini. Dua versi. Yang pertama adalah boleh kalau ada bungkusnya. Yang kedua tidak boleh, ya, walaupun dia terbungkus gitu. Nah, kita ambil salah satunya sebagai antisipasi. Ya, tapi kalau dikembalikan kepada kitab-kitab fikih yang besar mesti ada dua versi itu. Ya. Nah, kalau di Sumat, Pak, ya. Biasa orang sana berwudu dengan kayu mengambil dari apa gitu ya. Itu bagi mereka untuk pakai keran ini mereka berdoa bahwa ini kamu bajiran. Tapi ketika kita praktekkan itu kemudahan banyak kita pakaikan kita alat bersih kayaknya kan ketika membersihkan muka sebelumnya itu kan panduan untuk buat sendiri gimana? Ya. Masalah wudu ini walaupun mubazir tetap sah. Walaupun mubazirnya ya dosa sendiri. Ya, dosa tersendiri tapi tidak mempengaruhi sah dan tidaknya berwudu. Ya, jalan tengahnya adalah ya kalau kita menggunakan keran, kerannya jangan dibuka 100%. Buka saja 30%. Ya, sehingga apa? Antisipasi mubazir itu bisa kita lakukan. Jangan dibuka spot itu kalau ditaden di ember, embernya udah penuh, wudunya belum selesai itu. Benar itu tabzir, gitu kan? Kan salah satu sunnah dalam berwudu adalah al-iqtisadu fil ma, berhemat. Ya, nah, kalau kemudian melarang menggunakan keran, ini juga berlebihan sikapnya. Kan intinya hanya jangan sampai mubazir kan gitu ya. Ya kalau jangan sampai mubazir menggunakan keran juga bisa, bukanya kecil ya, buka aja 20% 30% begitu ya. Allah Allah. Tadi banyak yang angkat tangan, mana dia? Nah, tergantung ya, apakah air yang turun dari badan Anda itu kemudian berubah warnanya ataukah tidak. Ya, kalau tidak berubah warnanya ya boleh dipakai lagi. Ya, kalau tidak berubah ya. Kalau berubah ya sudah tidak lagi mensucikan. Ya. Nabi mandi, setelah Nabi mandi, istrinya mandi dengan air yang dipakai Nabi. Ya, kalimatnya begitu, tapi gambarannya kan kita tidak tahu apakah maksudnya itu di kamar mandi ataukah di bak, lalu airnya ditadahin lagi atau gimana. Ya, yang jelas kalimat perawi mengatakan ya istri Nabi mandi, kemudian istrinya mandi menggunakan air yang tersisa dari mandi Nabi. Nah, itu prakteknya yang mana ya. Ya, jadi tetap boleh digunakan kalau memang tidak ada perubahan warna daripada air ataupun bau daripada air tersebut. Ya. Itu. Nah, kalau kita mengikuti tata cara mandinya Nabi, tentunya bisa hal tersebut dilakukan. Kenapa? Karena antara membersihkan najis dengan meratakan air ini terpisah. Ya. Membersihkan najis dengan meratakan air ke seluruh tubuh itu terpisah. Ya, sehingga setelah najis itu terbuang, lalu kita meratakan air, air yang turun dari badan kita tetap merupakan air yang tidak ada campuran. Ya, yang tidak ada campuran apa-apa dengan warna yang masih normal. Begitu. Ya, mungkin itu dipraktekkan dalam kondisi air sedikit aja kali ya. Kalau dalam kondisi sekarang ya, daripada hal itu meragukan, lebih baik kita menggunakan air yang baru. Ya, sehingga tidak ada keraguan dalam melaksanakan mandi wajib. Nah, alhamdulillah. Nah, betul. Ya. Ya. Ya, ini sebetulnya bukan bau gigi nih, ya, bau badan. BB bukan BG. Bau badan bukan bau gigi. Kalau bau gigi mah tinggal gosok gigi aja, ya. Yang sebetulnya bau badan. Yang mengkonsumsi bawang putih sering itu akan membuat bau badannya ya menyakitkan begitu. Nah, sehingga dianjurkan jangan sampai makan bawang putih kecuali dia baunya sudah dimatikan. Ya, baunya dimatikan, bisa dengan merebus, bisa dengan menggoreng. Ya, yang jelas tidak mentah. Ya, antum bisa bedakan enggak jengkol mentah dengan jengkol semur bau mana? Mentah. Iya, mentah itu berasa sekali gasnya ya. Digigit itu ada kayak gas gitu. Dan di mulut ini berasa sekali gasnya kalau mentah gitu ya. Tapi ketika dia direbus, dia sudah sangat berkurang baunya, walaupun kalau buang air kecil ya tetap aja. Nah, yang dimaksud ini bukan mulutnya, bukan pipisnya, tapi badannya. Ya, orang yang mengkonsumsi bawang merah mentah, bawang putih mentah, ya, dalam jumlah yang banyak itu akan membuat bau badannya menjadi tidak sedap dan mengganggu orang lain. Ya. Yang paling menderita istrinya itu. Ya, menderitalah istri yang suaminya begitu. Iya. Ya. Ya. Yang depan, ya. Dalam wajib wajib. Ya. Sunnahnya seperti berburu dilakukan itu dikerjakan di pada saat wudunya. Terakhir atau di awal. Ya, kalau wudu dibicarakan dalam sunnah mandi wajib, maka wudunya itu dilakukan setelah membersihkan najis. Ya, setelah membersihkan najis baru wudu, baru meratakan air ke seluruh badan. Mungkin yang ditanyakan setelah mandi wudu lagi enggak gitu ya. Paling-paling begitu pertanyaannya ya. Kalau setelah mandi wudu lagi enggak? Ya, saya menjawab kalau saat mandi terjadi pembatalan wudu, maka setelah mandi wudu lagi. Kalau saat mandi tidak ada pembatalan wudu, ya tidak ada kewajiban untuk berwudu kembali karena wudunya sudah dikerjakan di awal. Tapi kalau kita mandi kan pegang sana pegang sini, ya keluar ini keluar itu, pratret masih juga terjadi. Ya, ya otomatis batal gitu. Jadi jangan dibentur-benturkan kalau mandi wajib apa termasuk wudu atau tidak, sudah mandi wajib wajib wudu atau tidak. Ya, jangan dibentur-benturkan. Kalau dalam kalau saat mandi kita banyak melakukan hal-hal yang membatalkan wudu, ya seperti yang saya gambarkan tadi, ya maka otomatis setelah mandi kita berwudu lagi, begitu. Nah, keadaan junub, kita kita makan buat suami istri, kita istirahat, terus apakah harus diselingi dengan wudu atau mandi junub dulu baru boleh berhubungan suami istri lagi? Ya, kalau setelah berhubungan suami istri lalu ingin menambah ya, ingin mengulangi, ya itu tidak ada keharusan untuk berwudu. Namun Nabi mengatakan akan lebih fit, akan lebih jos kalau setelah yang pertama berwudu. Ya, Nabi mengatakan fa innahu ansyata, akan memberikan vitalitas lebih setelah berwudu. Begitu. Berarti enggak ada masalah kalau tanpa wudu. Enggak ada masalah. Ya. Yang bermasalah orangnya. Ini kok ketawa semua, paham semua ini. Itu wajib mandi dan mengulangi sholat malam. Bentar. Saya mau komentari dulu nih. Tapi apa mungkin lupa? Kalau lupa berarti jarang-jarang. Ya itu komentar aja. Kita kadang-kadang waktu wudhu, bersih-bersih, kadang-kadang langsung terapi lagi, karena itu yang penting. Ya. Mungkin apa, saking malunya pergadang, Ya, di kodok. Ganti salat subuh jam 9. Boleh. Harus, bukan boleh. Wajib. Ya, manama an salatin au nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha. Ini masalah salat, itu anda baca di tempat salat ada. Pondok salat. Kalau ente baca toharonanya salat ya enggak ketemu. Nah, cara mandi yang bagus toharonya. Cara mandi apa? Tadi sudah saya sebutkan, pertama bersihkan najis. Setelah itu berwudu. Ya. Kaki di atas pada. Ini banyaknya yang aneh-aneh aja. Terserah. Itu lebih bagus lagi tuh kakinya di atas, kepalanya di bawah. Ya itu nggak ada aturan, nggak ada aturan seperti itu. Nah, rukunnya hanya bersihkan najis saja, ya, lalu meratakan air ke seluruh tubuh, itu rukunnya. Sudah baca belum? Belum. Ya. Kita wudhu. Saya pernah ditegur. Tapi yang antum baca aja, yang enggak nanya baca aja, enggak usah perhatiin. Saya tanya, saya juga paham mengenai wudu dengan air hangat. Jadi kan di bawah di tolnya itu ke sinar matahari. Jadi kan ke bawahnya itu panas. Bukan panas sih, hangat itu. Jadi sebenarnya kalau tubuhnya mampu loh, enggak boleh gitu kan. Iya. Benar. Kalau saya kalau airnya enggak terlalu panas, ini nggak apa-apa. Jadi kalau teman saya itu mandi kencur, bahwasanya air dingin yang boleh dipukul itu. Ya dia baca fikih tapi nggak paham itu aja. Dia baca buku fikih tapi dia nggak paham. Kenapa makruh dia nggak paham? Oh, air hangat itu enggak ya? Di situ sudah saya tulis. Kenakan jawabannya lihat aja di buku. Paling gampang jawabannya. Ada yang SMS, Ustaz apa hukum ini? Baca buku. Ya gitu. Aduh, besok-besok gak nanya lagi deh. Oh iya, itu suci tapi tidak mensucikan. Artinya boleh dipakai untuk nyuci motor, tapi tidak boleh dipakai untuk berwudu atau mandi wajib. Kalau mencuci itu kan cara ada yang menggunakan wudu mencucikan secara dari terus kalau yang bersuci ini apa namanya yang dalam mencucikan jiwa itu kan gimana kan? Ya. Kan ada dua. Berwudu dan mandi wajib ini sebetulnya bukan hanya bersuci untuk fisik tapi juga bersuci untuk jiwa. Kalau anda rajin berwudu, ya, tidak batal kecuali anda ulangi, maka itu sudah akan membersihkan jiwa anda juga, ya, bukan saja membersihkan fisik. Gitu. Nah, tambahan-tambahan lain, ada istighfar, ya, ada renungan, ya, ada tilawah Quran, ada azkar, itu semuanya akan membantu untuk cleansing, pembersihan jiwa. Suci tidak bersuci kan termasuk ini pembersihan suci jiwa. Termasuk apa? Buang air kecil. Buang air kecil bersihkannya pakai air sabun. Jadi air Ya. Itu tidak membersihkan, jelas kan? Kalau ente pakai air sabun, apa yang ente rasakan di kulitnya? Kalau itu kan kalau sabun tidak berwarna pun dan membersihkan. Ya, kalau tidak berubah warna masih suci dan mensucikan, tapi kalau sudah berubah warna itu tidak lagi mensucikan. Ya, jadi jangan dipakai untuk mencuci kencing atau untuk cebok. Ya. Ya, kalau dipakai untuk hal tersebut nanti dibilas lagi pakai yang bersih. Jadi itu sifatnya hanya membersihkan kuman, ya, dan selanjutnya baru toharoh dalam arti ajaran agama, bukan dalam arti medis, bukan. Ya. Jadi tidak dipakai untuk pembersihan-pembersihan yang sifatnya ingin mendapatkan status agama. Ya. Misalkan bersihnya itu bersih dilantai pakai air itu terus. Ya enggak apa-apa. Kan tadi untuk selain urusan ya peribadatan ya badan kita, maka itu tetap bisa digunakan. Ya, saya contohkan untuk cuci motor. Ya, contohkan untuk cuci mobil. Ya, begitu juga untuk nyuci lantai yang terkena najis, tentu itu bisa dilakukan. Ya, lantai di situ kan tidak digunakan untuk apa-apa, kecuali ya untuk mandi dan urusan-urusan bersih-bersih. Nah, Maulana? Misalkan tadi yang berpikir, kalau misalkan dua ekornya membersihkan dengan si suami itu seperti apa? Terus yang kedua, misalkan kita sedang naik gunung gitu kan, disitu ternyata malam kita junub gitu, poin kita junub dan ketika itu tidak ada air untuk kita mandi misalkan, seandainya pun kita pergi menghabiskan waktu sholat, apakah kita boleh bertayamum atau seperti apa bagi-bagi? Baik, tisu standarnya bukan wangi atau tidak wangi, tapi standarnya adalah menyerap atau tidak. Ya, jadi tisunya itu tisu yang menyerap. Jangan tisu kan ada yang enggak nyerap ya? Yang licin tuh ada kan? Ya, itu tidak bisa digunakan. Dan penggunaan tisu ini pada saat air tidak ada. Kalau air ada, tisu tidak bisa digunakan. Karena tisu hanyalah alternatif pengganti daripada air dalam hal membersihkan najis. Ya. Yang saya omongkan, kalau tidak ada air, mau di gunung kek, mau di kota kek. Tidak ada air, tapi itu untuk minum. Oh. Nanti belum baca ya buku saya. Ya, baca dulu deh kalau berbenturan seperti ini. Nanti dari nanya jadi banyak banget. Ya, padahal sudah dijelaskan kalau berbenturan kebutuhan minum dan bersuci, maka kebutuhan minum didahulukan. Bersucinya bisa menggunakan yang lain. Kemudian kalau junub dan tidak ada air, ya apakah di gunung atau di kota sama aja. Yang penting air ada enggak ada, maka ketika itu Anda sholatnya menggunakan tayamum dengan catatan seperti yang tadi saya jelaskan pertama kali. Kalau sudah bisa mendapatkan air dan bisa menggunakan air, kewajiban mandinya belum hilang, walaupun kewajiban sholatnya sudah hilang, sudah gugur. Ya. Baca dulu deh, ya. Kalau saya ngomong dan ada di buku, ya nanti keterangan di buku lebih jelas. Masalah debu sama tanah itu ada di buku nggak? Ada. Ada. Ada. Jadi takut saya. Ini Pak Ustaz, itu saya lihat beberapa kali orang tayamum di sawah. Iya. Alasannya tayamum dengan debu. Iya. Tahu saya ulama bilang tayamum itu dengan tanah, bukan dengan debu. Betul, itu dengan tanah. Ya. Oh, yang di tempat-tempat biasa kayak di pesawat itu. Ya, namun karena debu adalah bagian dari unsur tanah, ya, sehingga debu adalah bagian daripada unsur tanah, ya. Nah, sehingga kemudian diperbolehkan bertayamum dengan kursi pesawat, dinding bus, ya, kaca dan seterusnya. Itu bukan dinding kacanya atau kursinya, bukan, tapi dengan debu yang ada di situ, karena debu adalah bagian daripada tanah. Gitu. Jadi jangan dipahami bertayamum boleh dengan apa aja, papan, kaca, tembok, enggak. Bertayamum hanya dengan tanah. Selanjutnya pemahaman tanahnya itu dikembangkan, ya. Ada tanah yang padat begini, ada juga tanah yang kemudian terbawa angin karena kita bergerak atau macam-macam lah, pokoknya ada yang terbang-terbang dan itu menempel masuk ke semua ruangan termasuk pesawat, sehingga pada saat itu tetap bisa bertayamum dengan hal-hal tersebut, ya. Asumsinya adalah asumsi adanya debu, dan debu bagian daripada tanah. Gitu memahaminya, Pak. Antum membacakan di depan itu The Pocket Fikih, cara baru memahami fikih, ya, memahami fikih secara mudah dan praktis. Jadi yang antum harus perhatikan dalam tulisan saya di buku itu adalah pola fikir yang saya angkat, ya, bukan data. Kalau antum cari data di situ nggak ketemu. Ya, memang ini bukan buku data. Ini buku memberikan pemahaman. Caranya adalah dengan mengangkat pola pikir dalam memahami permasalahan-permasalahan yang diangkat. Masalah air tadi, siapa nanya jumlah ukurannya? Enggak, itu jangan diperhatikan. Ya, terus pola pikirnya dalam menilai air, lihat nyatanya gimana. Ya, kalau nyatanya dia tidak berubah apa-apa, ya, silakan gunakan sedikit atau banyak, itu tidak jadi standar. Itu pola pikir yang dibangun. Iya, silakan. Masalah air dua kuali itu kebiasaan orang di kampung itu, kalau bikin tempat wudu di musala itu pakai genangan air gitu. Pakai apa? Genangan. Jadi dia bikin penampungan air gitu di menjadi kolam gitu. Untuk wudu gitu. Terus di situ semuanya berwudunya itu mengkokok di situ gitu semuanya gitu. Jadi diangkat di tangan lagi di situ. Iya, itu juga gitu maksudnya. Enggak. Jadi kalau berkumur ya cuma keluar gitu. Tapi ketika wudu airnya itu jatuh lagi ke situ lagi gitu. Kakinya ya, masukin juga. Iya, jadi wow. Airnya itu makanya di kamu biasanya bikin standarnya yang muatan di atas 600 liter gitu. Ya. Jadi, itu boleh. Itu keliru, ya. Itu pemahaman dua pula yang salah memang yang di kampung-kampung dan di kota juga yang kayak kampung. Di kota tapi pikirnya kampung. Gitu, yang memahami air dua kulah itu bebas dari najis, itu yang dipahami di kampung. Dan yang dipahami orang kampung dua kulah bebas dari najis itu antum bisa terima enggak tuh? Ya, katakanlah 600 liter gitu ya. Ya, yang di antum pakai 600 liter. 600 liter bebas najis. Antum bisa terima enggak? Ya, pasti ada najis. Bukan begitu. Nanti belum paham nih, ya. 600 liter itu tidak akan disebut sebagai air bebas najis. Tergantung dari kapasitas najis yang masuk ke situ. Kalau 600 liter najisnya sedikit, dia tetap bening, tidak ada pengaruhnya. Ya, tapi kalau orang sekampung celupin kakinya di situ, kira-kira berubah enggak airnya? Kalau airnya sudah berubah, ya sudah. Itu tidak bisa lagi digunakan. ya, maka menggunakan kolam genangan untuk berwudu boleh saja dengan catatan sering-sering dibersihkan. Bukan ukurannya yang distandarisasikan, rajin-rajin membersihkan. Gitu. Paling enggak setiap hari itu harus dikuras. Karena memang semua orang nyelupin kakinya di situ. Ya harus dikuras, ganti, kuras, ganti. Gitu, dengan air yang bening lagi. Ya. Nah, itu, Pak. Jadi memang selama ini, Kalau di kampung itu kan paling di itu paling ya kalau mandi kan di rumah, paling untuk itu ketika di musala aja untuk laki-laki aja gitu biasanya untuk melaksanakan salat aja. Iya, tapi laki-lakinya dari mana? Dari sawah. Ya, ya kita maksudnya ya kalau satu jemaah biasanya udah mandi itu dari rumahnya, cuman dari rumah itu nggak wudu gitu, wudunya di masjid aja gitu. Terus kadang paling air itu terkuras karena hujan gitu kan. Hujan gak penuh, berarti jadi nguratnya nungguin hujan. Yaitu pola pikir yang keliru. Jadi dua kulah jangan dipahami sebagai batasan air yang tidak akan gitu ya, tidak akan terkontaminasi. Itu tidak real. Ya. Kalau misalnya hulunya di kompor itu boleh kayak gitu. Kalau memang airnya itu bersih segitu gimana, suci gitu, nggak berubah. Enggak berubah, cara wudunya berpokok di situ. Oh, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa, asalkan tidak ada perubahan warna air dari aslinya. Kalau air mata itu bisa dijadikan ya, Pak? Menurut ente gimana? Kalau ente cuci tangan pakai air kelapa, bersih enggak? Bersih. Masa bersih? Pasti orang ngerti. Ya nyangket, lengket. Iya, enggak jadi bersih. Jelas sekali itu tidak. Air kelapa itu minum aja. Membersihkan pencernaan ya. Tapi kalau membersihkan tangan enggak, ya justru malah ngotorin tangan. Ya, air kelapa itu tidak dibahas karena memang satu, dia fungsinya untuk konsumsi, ya bukan untuk pembersihan. Logika itu sudah langsung paham tanpa harus dibahas. Ya, oh saya mau mandi nih, oh naik kelapa. Orang kalau mandi enggak mungkin naik pohon kelapa. Kalau mandi mesti nyari sungai, bukan naik pohon kelapa. Iya kan? Mau mandi naik pohon kelapa, petik 10 biji. Waduh. Enggak, dia mesti ke sungai kalau mandi. Kalau dia haus, nah, dia ini kelapa. Itu sudah nalar. Iya. Monyet aja ngerti. Masa Allah ini dia orang ngerti. Ya. Kalau oh, apa nanya ya, bakal. Saya enggak lihat. Ya. Memegang mustahil apa? Memegang atau berarti silau itu mesti berarti yang sama ditanyakan. Ya. Jadi yang disebut dengan Quran dan yang disebut dengan mushaf itu beda. Quran itu yang Anda dengar. Ya, mushaf itu adalah Quran yang ditulis di atas kertas, lalu kertasnya dikumpulkan, lalu dibendel, ya jadilah mushaf. Nah, itu maka untuk memegang mushaf ada yang membolehkan seperti Syafi'iyah dengan catatan terbungkus atau menggunakan penghalang antara seseorang dengan mushaf tadi, ya ada juga yang tidak mensyaratkan hal tersebut. Dan hadasnya juga ada dua, ada hadas besar, hadas kecil. Hadas besar muttafaqun alaihi, tidak bolehnya. Tapi kalau hadas kecil ada mubtalahun fihi, ada yang membolehkan atau ada yang tidak. Ya. Ada bahasan khusus tentang mushaf digital yang ada di HP, di laptop, di hard disk dan lain-lain. Ya. Hal yang sunnah sekarang dulu. Kan di kompromis itu kan membaca doa saat kita berdiri. Iya. Itu saat perbagian atau di niat aja akhir. Ya, kalau saat kan sedang berarti ya, sedang berwudu. Namun bukan perbagian. Ya, kalau yang doa diajarin sama Habib-Habib itu kan perbagian. Itu boleh juga dibaca, tapi bukan doa yang maktur. Ya, kalau doa yang maktur itu Allahumma gfir li zambi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Itu saat berwudu kita baca itu. Ya, kan juga tidak harus baca apa basuh muka, baca basuh kaki, baca tangan, baca enggak juga kan? Ya, ketika kita mungkin setelah berkumur kita baca, setelah itu kita enggak baca lagi kan juga sudah berdoa saat berwudu. Ya. Lalu setelah berwudu ya, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Itu doanya. Tidak tercatat ya dalam buku. Nah. Ya. Maksud penghalang mesti tercatat. Iya, penghalang bisa kulitnya, bisa juga apa tasnya. Ya, bisa juga mungkin sarung tangan. Ya, itu yang dimaksud dengan penghalang. Nah. Yang pertama, jadi ketika kita melakukan baju atau sarung dengan motor ya. Kemudian karena kita lupa disahir, kita masukkan ini ke mesin cuci. Oh gitu. Nah, itu satu tinggal yang lain-lain. Memang setelah dari mesin cuci langsung dipakai? Enggak kan? Dibilas dulu, dijemur dulu, ya kan? Ketika selesai semua proses itu ada enggak baunya atau kelihatan bendanya? Ada enggak? Enggak kan? Enggak ada lagi kan? Ya udah selesai. Ya, jangan dicari-cari lagi. Mana pulaunya ini? Jangan. Ya udah enggak ada ya sudah selesai. Sukanya bersiwak. Oh, bersiwak. Cuma saya lihat kok dari kita yang bersiwak apa itu? Bersiwak itu sunnah Nabi. Tapi kok jarang orang ya, karena mana siwaknya tidak hanya kayu, mana siwaknya juga termasuk gosok gigi pakai odol, pakai sikat gigi, ya itu sudah termasuk bersiwak juga. Ya siwak lah, jangan ditawa-tawain. Namanya siwak itu gini, ini siwak nih. Ya, namanya bersiwak itu menggosok. Ya. Dengan ini juga disebut bersiwak juga nih. Kalau memang enggak ada odol. Enggak, kalau dalam hadis itu pekerjaannya bukan bendanya. Ya, dulu zaman Nabi tidak ada gosok sikat gigi yang kayak kita sekarang. Nah, yang dipakai adalah kayu arok. Nah, yang jadi standar bukan kayunya, yang jadi standar mulutnya bersih. Bukan kayunya. Ada yang enggak sikat gigi pakai odol, ngandelin kayu aja. Tetap aja kuning. Ya, jual mahal tuh. Ya. Tetap aja kuning. Itu jangan gitu ya. Standar Nabi nyuruh bersiwak itu bukan kayunya. Nabi nyuruh bersiwak artinya membersihkan mulut, membersihkan gigi. Ya, selanjutnya kita gunakan kayu itu atau kita gunakan teknologi yang baru itu tidak jadi standar. Ya. Nah, khusus untuk kayu yang disebut kayu arok itu memang ada khasiat tersendiri dan itu sudah diteliti dan dibuktikan. Jadi ada enzim-enzim, nah, katanya gitu ya. Ada enzim-enzim yang dikeluarkan oleh kayu ini yang akan membawa kebaikan mulut dan gigi. Ya. Banyak itu. Di antaranya adalah memutihkan gigi. Ya, kemudian menguatkan gusi, memfasihkan lidah. Ya, yang baca Qur'annya belum fasih, rajin-rajin pagi kayu arok ya, kayu siwak, bukan ke bambu. Kayu siwak, ah buka. Nah, kemudian digosok, jangan keras-keras asal saja. Ya, insyaallah akan semakin fasih dalam membaca Al-Qur'an. Ya. Ya, ya itu sejalan dengan fadilah yang disebut oleh Ghazali juga adalah mencerahkan pikiran. Ya, jadi kalau kita mulutnya bersih, ya antum bisa coba antum bandingkan deh. Habis sikat gigi, ya, bagaimana keadaan mulut antum dan pikiran antum? Ya, segar dan terbuka ya. Ya, sekarang antum habis makan jengkol, pete, ya, soto Betawi, wah, ada lagi semacam-macam. Ya, kan sudah banyak nyangkut-nyangkut tuh ya. Sudah banyak kotorannya. Bagaimana antum mendapatkan keadaan pikiran antum juga enggak sejernih ketika kita habis gosok gigi. Ya, maka kalau dikatakan memudahkan dalam sakaratul maut, ya, itu artinya orang yang pikirannya bersih, ya, mulutnya bersih, giginya bersih, dia akan lebih mudah untuk apa namanya mengucapkan kalimat tauhid dan mengkondisikan dirinya saat sakaratul maut dibanding orang yang kotor, ya, dia sedang tidak bisa untuk mengkonsentrasi dan mengendalikan dirinya. Di situ aja apa bantunya. Tapi yang lebih bukan itu. Yang lebih adalah amal-amalnya. Yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Seseorang akan mati dalam kondisi yang biasa dia lakukan saat hidup. Kalau dia sopir, nah mungkin saat nyopir. Ya. Penceramah saat ceramah. Ya. Dan lain-lain. Apa kebiasaan yang sering dia lakukan dalam hidupnya? Itulah yang menjadi penutup daripada kehidupan. Ya. tentang ngaji cara membuktikan ya. Ya. Kita terkena ini apa? Seperti anjing. Itu kan dibersihkan itu kali salah satunya dengan air. Apakah itu berlaku juga untuk yang lain, misalnya kita terkena mabuk atau sembarangan macam ya. Itu berlaku nggak? Ya, ini hanya untuk anjing saja. Ya, tidak dilebarkan ke babi atau ke yang lain. Jadi kalau babi kita biasa aja. Ya. Kan kalau kita khutbah kan kita kadang ngantuk ya. Kalau terus sampai tiduran terus tiba-tiba dalam sholat atau wudhu lagi? Ya, itu kan ada yang batalkan wudhu, tidur. Tidurnya seperti apa? Udah yang ada aja. Satu larangan bagaimana target untuk akan mendekati orang dalam keadaan seperti mau iya, maksudnya dalam satu ruangan. Maka ketika orang dalam sakaratul maut, jangan ada wanita yang haid, sekalipun istrinya. Ya, karena di situ antara malaikat dengan setan, ya sedang adu kekuatan. Ya, kalau kita apa namanya baca Quran, kita ucapkan azkar, maka setan itu akan berkurang kekuatannya. Sehingga orang ini akan lebih tertolong. Ya, tapi kalau itu yang ada tangisan aja, nangis saja. Ya, begitu juga wanitanya dalam kondisi haid, ya ini memperkuat kekuatan-kekuatan negatifnya. Sehingga orang tersebut ya susah untuk tertolong mendapatkan husnul khotimah. Ya. Iqra'u Yasin ala mautakum itu bukan sebetulnya bukan setelah mat. Ala mautakum itu artinya ketika sakarat. Ya, yukhaffif meringankan. Meringankan sakaratul maut dengan membaca surat Yasin atau dengan membaca azkar, mengkondisikan ruangan. Ya. Nah. Itu di masalah jenazah ya? Itu di bangkanya yang jawab. Ya, Nahmat. Ya, sebetulnya kalau was-was itu jangan diikuti. Ya, enggak wudu lagi itu tidak membatalkan wudu. Sekalipun itu air najis tidak membatalkan wudhu, yang harus anda lakukan cuci aja yang kena najis. Ya, yang batalkan wudhu itu bukan kena najis, keluar najis. Ya, from your body, bukan out of the body. Ya. Enggak ada masalah, bukan najis. Ya, yang najis itu kalau air tersebut dijilat dengan anjing atau air tersebut terkena kotoran-kotoran. Ya. Kalau sekedar air hujan nyiprat itu adalah hal yang makfu, yang ditolerir dan tidak menjadi beban. Ya, anda bisa cuci. Kalau tidak ada tempat untuk mencucinya pun tidak ada masalah. Ya. Kalau untuk kencing bayi yang udah makan gitu ya, air kencing bayi itu, cara pelaksanaan itu kan hanya cukup di samping air apa? Enggak, prakteknya itu ini pakaian, celupin aja terus udah jemur. Oh, iya. Tapi misalkan kadang-kadang kena di sini, mana tuh? Kita siramnya sama air. Ya, siram aja, nggak usah digosok-gosok. Secara hukum sudah suci. Itu yang disebut dengan ringan. Ya, kalau masih harus menggosok lagi itu biasa, bukan ringan. Ya, tapi saya berikan catatan, bayi yang seperti itu tahun 2012 sudah nggak ada. Bukan, karena bayinya mesti punya tambahan makanan. Ya. Sekarang dia nyusu sama ibunya. Nanti ibunya masuk kerja. Bayinya dikasih apa? Kasih susu kardus kan? Susu formula. ASI murni. ASI murni 6 bulan kalau kita kan 6 bulan. Bisa enggak? Bisa, alhamdulillah. Oh masih ada tahun 2012 ya? Alhamdulillah. Saya pikir udah nggak ada. Karena yang saya tahu bayi-bayi sekarang mesti ada formulanya. Baru lahir saja bidan udah ngasih formula laktogen dikasih. Ya. Yang baru lahir itu. Apalagi sudah sekian bulan, wah ganti SGM, ganti ini, ganti itu. Ya udah banyak sekali susunya. Ya, ada juga sebagian orang ya, susu nanti di pertengahan hari dia enggak mau nyusui, kasih teh anaknya. Nanti ada tambahan suplemen kasih madu. Ya kan, nah, itu sudah wow, udah campur baur. Ya. Ya kalau yang ASI murni itu ya ASI kapan aja. Kapan dia nangis, cep. Ya, kapan dia nangis, cep. Gitu. Bukan gelas dikasih, bukan. Atau pakai dot, bukan. Ya, langsung ibunya yang menyusui itu mandu sebut dengan pure ASI murni. Ya. Jadi waktu itu lagi lawan saja. Iya. Jadi kan kadang-kadang dalam sholat itu sering ada perasaan-perasaan itu saja. Al waswasatu minasyaitan min syarril waswasil khannas. Jangan pakai tapi-tapi lagi. Sudah. Hilangkan. Hilangkan tapinya. Begitu. Iya. Lawan. Ya. Kalau antum masih mencari-cari celah, ya itu berarti masih membuka pintu. Tutup sekali. Tutup waswas. Biasanya orang yang waswas, maaf ya, saya enggak menuduh antum. Ya, biasanya orang yang waswas, orang yang kurang logis, ya, orang yang kurang logis artinya kurang berpatokan dengan logika. Dia takut tapi dia nggak ngerti apa yang ditakuti. Jangan-jangan. Apa yang anda takuti? Nggak tahu sih. Ya, tapi kalau kita gunakan logika kita, kita takutlah apa yang ditakuti. Kita khawatir apa yang kita khawatiri itu jelas. Ya, sementara kalau kita was-was itu biasanya yang kita takuti itu enggak jelas. Begitu. Maka dihilangkan da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Jangan dijadikan pegangan. Jangan dijadikan patokan. Anda menderita kalau mengikuti was-was. Ya, saya punya teman. Kebetulan namanya Saiman sama saya. Ya. Tapi sifatnya beda sama saya. Ya, dia itu kalau di apa kan satu rumah ya itu banyak ada 5-4 orang lah yang tinggal situ kita mahasiswa. Jadi kalau dia mau mandi itu teman-temannya ente mandi belakang aja ente. Ya, yang lain dulu biar mandi. Kenapa? Kalau dia sudah mandi, wah itu. Lama, ya satu jam dia mandi. Kalau dia buang air kecil, nggak cukup cebok, mandi dia. Kalau sudah mandi satu jam, kita tanya kenapa begitu? Ya kita khawatir aja. Apa yang kita khawatirin? Ya khawatir aja. Ya ini jangan begitu ini, ya. Tidak pernah apa namanya Nabi mengajarkan kita sampai sedemikian rupa. Ya, dak mayuribuka. Segala sesuatu yang anda ragu, jangan dipegang, tinggalkan saja. Ya, ini tentang masalah waswas. Dah? Dah. Kayaknya udah ada yang udah. Ada yang udah nggak tahan? Mau pulang? Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Hamdalah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Yeah. membaca